Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini, kita sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 162, merupakan lanjutan dari kajian kita di hari kemarin, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Shadaqallahul azim. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ayat ini merupakan pembelajaran bagi kita. Apabila pada ayat 161 Allah mengkisahkan tentang laknat yang jatuh kepada orang kafir, yang diberikan oleh Allah, malaikat, ataupun antar sesama manusia, maka kita perlu merujuk kembali ke ayat 160, yaitu illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat 160 ini menggambarkan kepada kita bahwa ayat 162 yang kita kaji, hari kiamat belumlah datang. Maka bertaubatlah, jangan sampai nanti sebagaimana yang telah kita kaji kemarin, sudah berada di depan neraka baru timbul penyesalan. Mumpung masih hidup, mumpung kita masih sehat, mari sisa-sisa hidup ini kita isi dengan amal-amal positif, amalun soleh. Kalau misalnya banyak kesalahan, mari kita bertaubat. Sehingga pada ayat 162 ini harapannya tidak kita lakukan dan kita tidak menjadi peran yang aktif di dalamnya. Khalidina fiha. Ini ada dua pengertian. Pertama, kekal di dalam laknat itu. Karena ayat 161 menceritakan tentang innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam laknat itu. Artinya apa? Mereka terus menerus dilaknat. Di dunia mereka tidak pernah mendapatkan nama yang positif. Akhirnya apa yang mereka buat adalah kesalahan. Bukankah kemarin kita menceritakan bagaimana rupanya invasi Amerika kepada Irak sekarang menimbulkan laknat tidak saja oleh Muslim seluruh dunia, tapi sesama kaum kafir pun melaknat invasi tersebut. Itali ingin mencabut, negara-negara lainnya pun meninjau ulang untuk mencabut bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka melaknat dan terus dilaknat. Itulah maksud dilaknat di dunia, begitu juga di akhirat. Sesama pemimpin dan yang dipimpin dalam bendera kufur saling melaknat. Ini merupakan pengertian dari khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat yang pertama. Adapun khalidina fiha yang kedua, artinya mereka kekal di dalam api neraka. Karena apa? Atau mereka kekal di dalam azab. Karena apa? Karena ayat selanjutnya menceritakan tentang azab. La yukhaffafu anhumul azabu walahum yunzurun. Tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. kekekalan dalam azab itu tidak diringankan. Dan itu diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bahwa pada waktu kaum kafir disiksa di dalam api neraka, maka itu kulitnya terbakar habis. Ketika kulitnya sudah selesai dibakar, diganti lagi dengan kulit yang lain. Wabadalna juludan. Timbul pertanyaan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kenapa di dalam ayat suci itu kulit yang disiksa? Rupanya pusat-pusat saraf, pusat yang paling sensitif merasakan sakit itu terdapat di kulit. Harus disiksa. Jadi kalau misalnya sudah terbakar kulit, untuk selanjutnya daging tidak begitu merasakan sakitnya, tulang tidak begitu merasakan sakitnya. Maka begitu sudah mau menyentuh daging dan tulang, balik lagi kulit itu ada. Dan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak berkurang sedikit pun azab itu. Bayangkan kita sendiri kena, jangan kena kompor ya. Ibu-ibu di rumah tuh paling tahu, masak gorengan saja kalau misalnya terpercik minyaknya sedikit, melepuh kulit tuh sedikit saja, rasanya sakitnya udah lumayan itu ya. Apalagi terbakar. Begitu terbakar tangan saja sedikit, sudah meraung, rasanya kerja pun sudah tidak enak. Apalagi sekujur tubuh disiksa. Dan siksaan itu tidak berkurang. Bayangkan, satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun. Kita merasa satu jam saja di dunia ini sudah rasanya kesakitan itu rasanya sangat menderita. Bagaimana pula kalau sampai satu hari 50 ribu tahun. Kalau kita tinggal setahun saja di akhirat, udah berapa panjang itu. Na'udzubillah ya. Jadi ini merupakan renungan. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, mumpung masih sehat-sehat, rasanya sangat sedih kalau misalnya hidup ini yang kita nikmati sekementara dan sangat singkat ini, kita peroleh dampak yang sangat negatif kekal di akhirat, di dalam neraka. Maka walahum yunzorun, dan mereka tidak akan diberi tangguh. Yunzorun, diberi tangguh, tidak ditunda-tunda. Ada juga yunzorun, yanzurun, yunzorun, tidak dilihat. Tidak diberi tangguh maksudnya tidak ada penundaan lagi azab di akhirat. Jadi tidak ada kesempatan, Tuhan benar janjimu. Sebagaimana kemarin diceritakan, setan mengatakan, wa'tukum wa'dal haqqa fa'akhlaftukum. Janji Allah itu pasti, tetapi aku merubah janji itu menjadi kamu pun tergoda ketidakpastian janji Allah itu karena godaanku. Sekarang kamu sudah melihat bahwa benar memang janji Allah. Ya Allah, beri kesempatan hidup sehari saja di dunia ini untuk berbuat baik. Seluruh hartaku kunafkahkan di jalanmu ya Allah. Tapi penyesalan sudah tiada guna. Karena akhirat bukanlah tempat taklif, tapi adalah yaumul jaza, yaumuddin, hari pembalasan, hari mempertanggungjawabkan agama yang telah kita anut. Maka inilah pengertian dari walahum yunzurun. Yang kedua, walahum yunzurun, tidak dilihat. Allah tidak mau melihat orang kafir. Dalam kehidupan manusia terkadang cukuplah siksaan anak terhadap orang tuanya atau orang tua terhadap anaknya, bahwa orang tua tidak mau melihat sang anak atau sang anak tidak mau melihat orang tua. Ini lebih sakit daripada dicubit. Terkadang begitu. Perasaan yang digoda itu, yang diuji, yang disiksa. Jadi walahum yunzurun, tidak dilihat. Artinya tidak ada lihatan kasih sayang Allah kepada kaum kafir. Artinya kata Rabi' Adawiyah, ya Allah, bila untuk mencapai cintamu aku harus masuk neraka, tidak masalah. Asal kamu sayang kepadaku. Ini udah disiksa, tidak dilihat. Artinya siksaan fisik oke, siksaan batin lebih dari itu. Jadi makanya disebutkan di sini ayat 162 ini menjadi renungan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari masuk dan merasakan pedihnya api neraka. Untuk selanjutnya kita akan diskusi dengan Ustadz Hanafi. Ya, Ustadz Zainal, ini masalah-masalah yang seperti ini sebenarnya adalah masalah yang gaib. Kita bicara tentang masalah yang di luar dari batas penginderaan akal dan pandangan manusia. Iya. Nah, ini yang menerima ini apa sekarang? Menerima ayat ini. Kita harus menerimanya dengan logika keimanan. Benar. Kalau kita terima dengan logika akal semata, maka ini agak sulit kita pahami. Ya, hanya sebatas kata-kata saja, tapi tidak tergambar dalam benak kita bagaimana sebenarnya proses itu terjadi. Nah, ketika iman berbicara, maka ini semua adalah kebenaran. Maka kebenaran itu bisa dua, bisa logika, bisa iman, ilmu pengetahuan. Nah, maka di dalam ayat ini, karena yang diajak oleh Allah untuk membicarakan ini adalah orang-orang beriman. Iya. Maka Al-Quran ini, ayat seperti ini akan dapat memberi rasa takut yang sangat luar biasa bila dia punya nilai keimanan pada dirinya. Iya. Benar sekali itu Ustaz Hanafi. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Muaz? Kuntu ala iman." Bagaimana kondisimu wahai Muaz? "Saya beriman." Ditanya Nabi, "Wa ma haqiqatu imanika? Likulli haqqin haqiqah." Apa hakikat imanmu? Setiap hakikat, setiap hak itu, setiap kebenaran itu ada hakikatnya. Maka dijawab oleh Muaz, "Saya melihat penduduk surga lagi mendapatkan kenikmatan, dan saya melihat penduduk neraka begitu sedih merintih kepedihan, dan menurut saya di dunia ini antara emas dan debu adalah sama." Jadi benar kata Ustaz Hanafi bahwa memang yang kita bicara ini adalah penglihatan iman. Iya. Tapi penglihatan iman itu lebih jauh kita yakini kebenarannya daripada penglihatan mata kita sendiri. Betul. Karena penglihatan mata itu kalau kita lihat rel kereta api itu Ustaz Hanafi, di ujung sana menyatu itu. Menyatu, iya. Padahal kalau kita jalan ke ujung sana tetap juga enggak menyatu gitu. Sama seperti kita jalan sangkingkan panasnya terik matahari itu, di sebelah sana itu ada air sepertinya. Fata Morgana ya. Begitu kita lihat dekat enggak ada, dibalik pula. Itulah peristiwa sa'i ya. Iya. Safa dan Marwah. Artinya memang penglihatan iman inilah yang harus kita pupuk dan kita bina, sehingga seperti kata Muaz tadi, "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana penduduk surga itu yatana'amun, mendapatkan kenikmatan, dan bagaimana penduduk neraka itu merintih kesakitan." Makanya kita di akhir kajian kita disebutkan shodaqallahul azim, maha benar Allah, bukan sekedar ucapan lisan, yeah, tapi memang keyakinan di dalam hati bahwa memang kajian Al-Quran ini, apa yang disampaikan Allah itu benar, lebih dari kebenaran kita melihat, merasa, menyentuh, mendengar dengan panca indera kita. Nah, kalau kita lanjutkan, penglihatan iman, penglihatan mata ini terkadang bisa menipu. Mm-mm. Ya. Karena kalau kita melihat seseorang dari posturnya saja, ya mata kita bisa terkesima, begitu hebatnya begitu. Tapi begitu telah bergaul, interaksi, maka kita tahu apa hakikat sebenarnya yang ada pada diri orang ini. Inilah iman ini sekarang. Iya. Iman tidak hanya berbicara pada lembaran-lembaran kulit, tapi dia berusaha untuk masuk kepada substansi persoalan. Iya. Maka Allah ini ingin supaya akal kita ini tidak hanya diisi oleh ilmu-ilmu ansikh, ilmu-ilmu yang ada, tapi dia ingin ilmu iman itu ada pada kita dan betul-betul menyatu ke dalam tulang sumsum kita. Iya, benar sekali itu Ustaz Hanafi. Makanya disebutkan dalam wazkuru ulul albab. Iya. Ingatlah wahai ulul albab. Apa itu arti ulul albab? Albab berasal dari kata lubun. Lubun, iya. Lubun artinya hakikat. Hakikat. Biji, inti. Jangan sampai melihat kulit, kisroh. Iya, kisroh. Tapi lihatlah lubun. Kisroh. Ulul albab itu orang yang memperhatikan inti persoalan, suatu permasalahan. Iya. Orang yang berpikir, orang yang waras, itu melihat sesuatu dari inti permasalahannya, bukan kulitnya. Iya. Maka disebutkan ulul albab dalam agama itu orang yang mencari tahu hakikat dari sebuah persoalan. Dari sebuah persoalan. Makanya kita pun sekarang lagi mencari hakikat. Apa hakikat hidup ini? Banyak orang terbedaya hakikat hidup ini apa yang dimilikinya. Salah. Bukan berarti dia menjadi orang sukses karena memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, walaupun itu hasil korup karena gajinya kurang. Bukan itu hakikat hidup. Hakikat itu, hakikat hidup apa yang kita berikan. Betul, betul. Nah, jadi banyak pun kita dapat, gak pernah memberi kepada orang lain, nothing. Nah, tak ada sedikit apa-apa. Pun kita memiliki dan kita berbagi, itulah hakikat hidup. Itulah hakikat. Karena kita menemukan dalam kajian kita ayat 162 ini, betapa pedihnya azab itu tadi, dan tentu saja kebalikannya, betapa nikmatnya surga yang akan menanti kita. Ini kita tegaskan dengan apa yang diakui oleh Mu'az tadi. Imannya mengatakan emas dengan debu sama saja, Sepan. Iya, benar. Artinya apa? Semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Iya, memang benar sekali Ustaz Hanafi, bahwa semua yang di muka bumi ini akhirnya akan fana, dan kehidupan yang singkat ini tentu saja tidak kita sia-siakan. Shadaqallahul azim, maha benar Allah, keyakinan kita tidak pernah berkurang akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi pelajaran kita yang sangat berharga dalam sisa-sisa hidup kita di saat ini dan untuk masa yang akan datang. Saya Jenal Arifin beserta Ustaz Hanafi dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya, dan kami juga mengharapkan kepada para pendengar untuk dapat mengikuti kajian ini di tiap pagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.